الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال الإمام سعد رحمه الله يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب وأنهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر نصيبا مما رزقهم الله وأنعم به عليهم فاستعانوا برزقه على الشرك به وتقربوا به إلى أصنام منحوتة. Berkata Imam Sa'd rahimahullah yukhbiru ta'ala an jahlil musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kebodohan orang-orang musyrikin yang mereka menyembah pada selain Allah, dan keburukannya, kebodohan dan keburukan, kedunguan mereka. Apa itu? وَظُلْمِهِمْ وَفْتِرَائِهِمْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ, dan kezaliman mereka, kedustaan mereka atas nama Allah yang dusta. Artinya mereka berdusta atas nama Allah. وَأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لِأَصْنَامِهِمْ الَّتِي لَا تَعْلَمْ وَلَا تَنْفَعْ وَلَا تَضُرْ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ. Mereka menjadikan berhala-berhala mereka yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Mereka samakan dengan Allah. Mereka jadikan berhala-berhala tersebut seolah-olah bisa memberikan rezeki, seolah-olah bisa memberikan kenikmatan. Padahal dialah Allah yang memberikan rezeki dan mengatur segalanya. Nasiban mimma razaqahumullah wa an'ama bihi alaihim fasta'anu birizqi ala syirki bih. Sehingga orang-orang musyrikin menjadikan rezeki yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan, dipergunakan untuk melakukan kesyirikan, kekufuran kepada Allah. وَتَقَرَّبُوا بِهِ إِلَىٰ أَصْنَامٍ مَنْحُوتَهِ, dan mereka jadikan rezeki dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka untuk sesembahan mereka, berhala-berhala mereka. Sebagai maka qala Allah Ta'ala وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. Mereka jadikan dari apa yang Allah berikan hasil bumi, dari tanah, dari pepohonan, biji-bijian, pertanian, peternakan, mereka berikan kepada selain Allah. Faqalu hadza lillah bizamihim, mereka bilang ini hasil panen ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. bizamihim, prasangka mereka seperti itu. Fama kana li syuraka'ihim fala yasilu ila Allah. Adapun yang mereka berikan sesembahan kepada berhala-berhala mereka, maka tidak akan sampai kepada Allah. Al-ayah, la tus'alunna amma kuntum taftarun. Sungguh-sungguh kalian pasti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya terhadap apa yang kalian perbuat. Wa yuqal, dan juga dikatakan kepada mereka, Allah adzina lakum am 'ala Allahi taftarun wa ma dhanna alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah fa yu'aqibuhum 'ala dhalika ashadd al-'uqubah. Apakah Allah mengizinkan kepada kalian di dalam berdusta atas nama Allah? Ya tadi, ini milik Allah, ini untuk sesembahan kami, untuk berhala kami, untuk Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya. Ketika mereka panen jagung, panen kurma, panen ini, mereka berikan hasil panen tersebut untuk dewa-dewa mereka, untuk berhala mereka, untuk sembahan mereka. Ya, ini untuk Allah, kata mereka. Ya, ini adalah berdusta atas nama Allah. Karena Allah tidak pernah mengizinkan seperti itu. Oleh karena itu Allah mengatakan, Allah adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Apakah Allah sudah mengizinkan perbuatan kalian seperti itu? Ataukah kalian hanya berdusta, mengada-ngada, membuat opini, bikin-bikin saja ulah kalian atau akal-akalan kalian saja dari kedustaan ini semua? Wa ma dhanna alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawmal qiyamah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berdusta atas nama Allah, membikin-bikin opini, berdusta atas nama Allah, menyandarkan ini dari Allah? Bagaimana mereka akan disiksa pada hari kiamat? Dan pasti akan disiksa. Wa yu'aqibuhum 'ala dhalika ashadd al-'uqubah. Dan mereka pasti akan disiksa dengan keras, dengan siksaan yang keras pada hari kiamat nanti. Dan ini tidak sampai di situ. Wa yaj'aluna lillahi al-banat subhanahu wa lahum ma yashtahun. Tidak sampai di situ saja, mereka jadikan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak perempuan. Haitsu qalu 'anil malaikatil ibadul muqarrabun muqarrabin innahum banatullah. Mereka jadikan malaikat-malaikat sebagai anak perempuan bagi Allah. Waliyazubillah. Ini kedustaan yang berikutnya. Kedustaan yang berikutnya, kekufuran yang berikutnya. Mereka nisbatkan kepada Allah, padahal lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alakum adzakar wa lahul unta tilka idzan qismatun diza. Apakah kalian mengklaim diri kalian memiliki anak laki-laki tetapi Allah memiliki anak perempuan? Ya, ini prasangka kalian. mengada-ngada, berdusta atas nama Allah. Tilka idzan qismatun dhiza. Yang demikian adalah pembagian yang tidak adil. Ya, kalian mengklaim bahwasanya kalian memiliki anak laki-laki, tapi Allah diberikan anak perempuan. Ya, ini pun sudah mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ala inna min ifkihim la yaqulun waladallahu innahum lakadzibun. Ketahuilah termasuk kedustaan mereka, orang-orang musyrikin, kafirin. Mereka mengatakan waladallah, Allah memiliki anak, wa innahum lakadzibun, dan sungguh-sungguh mereka telah berdusta. Astafal banati alal banin. Apakah Allah memilih anak wanita, anak perempuan dibanding anak laki-laki? Malakum kaifa tahkumun? Kenapa kalian? Kemana kalian berhukum? Kemana akal kalian? Ya. Ini kedustaan orang-orang musyrikin yang berikutnya. Mereka menjadikan al-banat, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan malaikat yang ini adalah hamba Allah, makhluk Allah. Ya, malaikatul muqarrabin mereka nisbatkan kepada Allah. Naam, walahum yashtahun. Tetapi di sisi yang lain mereka seenaknya saja mengklaim bagi mereka memiliki anak laki-laki. Hatta innahum yakrahunal banat karahatan syadidah. Karena ketika itu, ya, ketika itu orang-orang musyrikin tidak suka dengan anak wanita. Setiap kali di zaman jahiliyah ada anak perempuan dikubur hidup-hidup. Selalu dikubur hidup-hidup. Dan mereka anggap bagi yang memiliki anak wanita sebagai aib, sebagai kekurangan karena tidak bisa berperang, tidak bisa melakukan pekerjaan yang keras, yang kuat. Sehingga mereka mengada-ngada, ini Allah mempunyai anak perempuan. Na'udzubillah, fa'ala kufur. Fakana ahaduhum. Sehingga ketika ada salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anaknya, wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika mereka, salah seorang di antara mereka diberikan kabar gembira dengan kelahiran anaknya wanita, anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, tiba-tiba wajah mereka menghitam. Ya, kalau marah merah, tapi ini lebih, ya, lebih dari merah, berarti lebih marah daripada itu, tidak menerima. Minal ghammi alladhi asabah, dari kegalauan karena diberikan anak wanita. Aib, merasa aib, merasa cacat memiliki anak wanita. Ya, ketika itu versi mereka adalah satu yang cacat, satu yang lemah, sehingga mereka tidak mau menerima itu. Wa huwa kadhim, dalam keadaan mereka marah, bersedih, menyesal ketika diberikan berita bahwasanya mereka memiliki anak wanita. Wa hatta innahu yaftadhih 'inda abna'i jinsihi wa yatawara minhum min su'i ma bushira bih. Sampai-sampai mereka malu, lari ke belakang malu. Ya. Dari apa yang Allah berikan anak perempuan kepada mereka. Tuma ya'mal fikru wara'ihul fasid fima yasna bitilkal bint allati bushira biha. Ayumsikuhu ala hunin ayatrukuha min ghairi qatlin ala hi'anatin wa dhulm. Kemudian mereka melakukan sesuai dengan keinginan mereka yang rusak. Nah, terhadap memperlakukan terhadap anak wanita yang mereka miliki. Ayumsikuhu ala hunin, apakah mereka akan membiarkan anak wanita tersebut dibiarkan begitu saja, dihinakan, ditinggalkan, tidak diurus, tidak diperlakukan sebagai manusia? Am yadussuhu fit turab, atau dibunuh hidup-hidup, ditanam hidup-hidup. Yadfanu wa ya hayatun wa wal wa'du alladhi dhammallahu bihil musyrikin. Dan ini terjadi banyak kalangan musyrikin karena saking malunya, saking merasa aib, ya ada kecacatan di situ. Nah, am yadussuhu fit turab, apakah mereka mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup? Wa wal wa'dul ladzi dhammallahu bihil musyrikin, yang mana ini adalah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang musyrikin. Wa wa'dul banat, ini pekerjaannya orang-orang jahiliyah. Nah, ala sa'a ma yahkumun, betapa buruknya apa yang mereka jadikan hukum. Thumma lam yakufu hadha hatta nasabu lahu arda al-qismain wa huwa al-inath allati ya'nafun bi-anfusihim anha wa yakrahunaha فَكَيْفَ يَنْصِبُونَهَا لِلَّهِ فَبِئْسَ الْحُكْمُ حُكْمُهُمْ. Tidak sampai di situ, ya, yang mana mereka sebelumnya mengolok-olok, yang mana mereka sebelumnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak wanita, dan mereka mengaku-ngaku memiliki anak laki-laki ketika Allah berikan kepada mereka anak perempuan, dan mereka malu, bahkan mereka bunuh anak-anak wanita mereka hidup-hidup, waliyadu billah. Walamma kana hadha min amsalis su allati nasabahum ilayya a'dahul musyrikun, maka tatkala perbuatan ini adalah perbuatan yang jelek, yang jahat, yang buruk, yang mereka nisbatkan diri mereka, ya, kepada Allah. Qala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lil ladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sau, bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, bagi mereka permisalan yang buruk, yang jelek. Al mithlun naqis wal aibut tam, permisalan yang buruk, yang jelek, yang cacat bagi mereka, bagi orang-orang musyrikin. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim, hanya milik Allah lah permisalan yang tinggi. Wa wa kullu sifati kamal, sifat yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fallahu ahaqqu bih min ghairi an yastaldim dhalika naqsan biwajhin, walahul mathalul a'la 'ala qulubi awliyaihi wa huwa at'zimu wal ijlal wal mahabba wal ina wal inaba wal ma'rifah. Hanya milik Allah lah segala bentuk kesempurnaan dan segala permisalan yang tinggi pada hati hamba-hambanya, yang mana hamba-hamba selalu memuliakan, mengagungkan, mencintai kembali hanya kepada Allah. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah al-aziz yang bisa mengalahkan seluruh segala sesuatunya, dan seluruh makhluknya tunduk hanya kepada Allah. Al-hakim alladhi yada'al asya mawadhi'aha, yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Fala ya'mur wa la yaf'al illa ma yuhmadu alaihi wa yuthni ala kamalihi fi. Tidak ada satupun dari perintah dan larangan dari Allah melainkan perintah dan larangan tersebut pasti terpuji, ya, sempurna. Nah, itulah kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil alamin.